Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Jauhi sifat iri dengki, atena bule kotor, iman jentam balon. Siang malam sujud etina, na bentunya mata demarena, saben arena sibu nyare esena tabu, mua comot tak pernah abudu.